mentari, pagi aku berjalan. Ku ayunkan langkah kakiku. Ku tak tahu arah dan tujuan untuk mencari kehidupan ini. Demi hari nanti, demi masa depan, aku harus tetap bertahan. Biarlah aku berhenti sejenak di atas hamparan rumput yang hijau. Ku berbaring untuk melepaskan lelah, sementara aku di sini. Ku tatap bunga indah berseri, harum baumu ditiup angin selatan. Tak.